إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين عزكم الله كوم مسلمين سيدان جمع يا مربهاجة. الحمد لله kita bersyukur pada Allah سبحانه وتعالى atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Dan Allah SWT telah memberikan nikmat terbesarnya bagi seluruh manusia. Tapi sebagian mereka mensyukurinya dan sebagian lainnya justru mengingkarinya. Yani Allah SWT dengan kenikmatannya mengutus seorang Rasul, mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus, jalan yang selamat. Ini adalah kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Allah utus di tengah mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kaum yang ummi, yang rasul ini mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka, mensucikan mereka, mengajarkan Al-Kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya dalam keadaan dhalalun mubin. Ikhwani fillah a'azakumullah, Allah katakan ini sebagai kenikmatan, dan Allah terangkan kenikmatan ini agar kalian bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan besar kepada seluruh manusia, yaitu diutusnya seorang rasul yang mengajarkan hikmah, mengajarkan Al-Kitab dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka dahulunya sebelum diutusnya Rasul, mereka dalam keadaan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Dan kesesatan yang nyata ini adalah pada seluruh masyarakat, seluruh manusia, dalam segala macam agama. Artinya, walaupun mereka yang Nasrani telah rusak agama mereka, demikian pula Yahudi telah rusak agama mereka, demikian pula yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu dari kalangan Arab, musyrikin Quraisy, juga dalam keadaan rusak agama mereka. Haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam keadaan rusak, dicampur dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jahiliyah dalam keadaan kebodohan mereka sangat merata di seluruh penjuru dunia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah dengan kasih sayangnya dan rahmatnya, Allah turunkan kitabnya kepada seorang rasul. Allah utus seorang rasul di tengah kalangan ummiin. Allah katakan huwal ladzi ba'atsa fil ummiina rasula. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dengan diutusnya seorang Rasul, maka bercahaya kembali pelita di dunia ini. Dan kemudian manusia dapat melihat mana hak, mana batil, mana jalan yang lurus, dan mana yang akan menyesatkan dan menyengsarakan. Sehingga manusia-manusia yang melihat kebenaran, mereka menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, mereka menerima kenikmatan yang Allah beri, dan mereka menjadi muslimin shadiqin. Mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dalam keadaan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sayang, justru kebanyakan manusia menentangnya, tidak percaya kepadanya, menghinanya, bahkan memusuhinya. Dan demikianlah Allah jadikan bagi setiap Rasul musuh-musuhnya. Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia, dan khususnya bagi para Rasul. Dan tentunya ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, mereka-mereka yang menentang para Rasul, yang menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek, Rasulullah SAW dikatakan pendusta, dikatakan penyair, dan dikatakan dengan kalimat-kalimat jelek lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dengan menurunkan ayatnya. Allah berfirman, قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Sungguh kami mengetahui, kata Allah, apa-apa yang mereka ucapkan terhadapmu. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kami mengetahui, qad na'lamu, kami mengetahui, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh akan menyedihkan kamu apa yang mereka ucapkan. Ucapan penentangan, ucapan penghinaan, ucapan tuduhan-tuduhan yang kotor, tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Allah, kami tahu engkau sedih. Kami tahu bahwa engkau dalam keadaan merasakan kesedihan-kesedihan karena cercaan mereka dan ucapan mereka. Tetapi kata Allah, ingatlah. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tetapi ingat, sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mendustakan kamu, tetapi mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentang ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Dan sungguh para rasul telah didustakan seperti kamu. Yani rasul-rasul yang sebelummu sama, mereka menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dan pendustaan-pendustaan dari kaumnya. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Memang orang-orang zalim itulah yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa para rasul sebelum beliau pun mendapatkan hal yang sama, didustakan, ditentang, dan dimusuhi. Maka kata Allah, sabarlah sebagaimana mereka sabar. Mereka para rasul yang kudzibat, yang dimusuhi dan didustakan, dikatakan fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Sungguh mereka dalam keadaan sabar menghadapi semua itu. Mereka disakiti, mereka betul-betul menghadapi cobaan-cobaan. Hatta atahum amruna, sampai datang pada kami nasruna, pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatih, dan tidak akan ada perubahan pada kalimat-kalimatku, kata Allah. Yani walan tajida li sunnatillahi tabdila, yani sunnatullah enggak akan berubah. Apa itu yang tidak akan berubah? Bahwa yang namanya kebenaran pasti menang. Walaupun di awalnya mereka dikucilkan, dimusuhi, tetapi akhirnya pasti adalah kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, innal aqibata lil muttaqin. Dan sama, ayat ini pun setelah memerintahkan untuk sabar, fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berita kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para anbiya, dan Allah katakan walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh telah datang kepadamu berita-berita para rasul. Yani lihatlah apa yang terjadi kepada para rasul. Mereka dalam keadaan didustakan oleh kaumnya dan mereka sabar. Dalam keadaan mereka betul-betul istiqamah di atas kebenaran dan mereka terus berdakwah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dan ingatlah bahwa kebiasaan yang Allah gariskan di muka bumi ini tidak akan berubah. Bahwasanya ahlul haq pasti akan menang. Mereka pembawa tauhid pasti akan menang. Mereka yang mengikuti para rasul pasti akan menang. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapati yang demikian berubah. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan kalau ternyata penentangan mereka itu menjadi besar atau dianggap besar di hadapanmu, maka kalau engkau sanggup, silakan membuat lubang di bumi atau membuat tangga ke langit untuk mendatangkan bukti-bukti kepada mereka. Yani tetap mereka tidak akan beriman. Walau syaallahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan mereka di atas petunjuk. Yani kalaupun engkau membuat lubang ke bumi atau membuat tangga ke langit untuk mendatangkan bukti kepada mereka bahwa aku benar, bahwa yang dibawa olehku adalah hak, tetap mereka tidak akan beriman. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang Allah katakan ini adalah sebagai hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membesarkan hati beliau, menyabarkan beliau alaihi salatu wassalam bahwa mereka memang tidak akan beriman. Kamu datangkan bukti sebesar apapun, kamu datangkan mukjizat sebesar apapun, tidak akan mereka beriman. Apakah engkau mengambil langkah dengan cara memberi tangga ke langit supaya melihat bukti-bukti, tetap mereka tidak akan beriman. Dan itu kehendak Allah. Walau syaa, kalau Allah kehendaki, la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan mereka di atas petunjuk. Kalau Allah kehendaki, dan kenyataannya Allah menghendaki ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang ingkar. Demikianlah keadaan sunnatullah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya kisah Rasul ini dari perjalanan pertama sampai terakhir, pertama dalam keadaan jahiliyah, datang Rasulullah SAW membawa kebenaran, membawa ilmu yang membimbing mereka. Kemudian sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir, dan kemudian ditentang dengan penentangan-penentangan. Dan kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, dengan dibukanya kota Mekah, dan dengan jayanya Islam. Sehingga Islam yang tadinya asing menjadi tidak asing lagi. Yang tadinya bada'a ghariban, yang tadinya dimulai dengan keasingan, maka nanti tidak akan asing lagi. Tetapi setelah jaya, setelah 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian kembali lagi. Islam dikatakan asing, mulai semakin kecil, semakin sedikit, cahayanya semakin redup, dan kita akan merasakan di akhir zaman ini, bagaimana keadaan manusia menentang kebenaran, menentang tauhid, menentang sunnah, dan menentang dakwah para rasul yang dibawa oleh para da'i. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini sunnatullah. Tidak mungkin seorang da'i akan selamat dari hal-hal yang demikian. Tidak mungkin pembawa tauhid akan aman dari para penentangnya. Dan tidak mungkin seorang yang mengajak kepada jalan sunnah Rasulullah dalam keadaan tidak mendapatkan ujian-ujian. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalimat Allah tadi tidak akan berubah. Allah menyatakan wala mubaddila likalimatih. Tidak akan berubah kalimat Allah. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, orang yang dalam keadaan berdakwah, membawa ilmu, menyebarkannya kepada manusia, berarti dia dalam keadaan mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani membawa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ilmu al-haq, ilmu kebenaran, at-tauhid wa sunnah. Maka siapa-siapa yang membawa apa yang dibawa oleh para rasul akan menghadapi ujian-ujian yang berat yang pernah datang kepada para rasul dan para sahabatnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, itulah sunnatullah yang harus dihadapi. Dan itulah sunnatullah yang harus disadari. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, kita berharap agar kita tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Dengan berbagai macam ujian-ujian, dengan berbagai macam tantangan-tantangan, dengan berbagai macam musibah-musibah yang berat yang mungkin datang sebagai ujian, maka istiqamahlah. Sabarlah di atas tauhid, sabarlah di atas sunnah, dan sabarlah di atas jalan para rasul. Fa nasallahu ta'ala ayyaj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ويجعلنا من المؤمنين الصادقين ويجعلنا من الصابرين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين sedang jumpa yang berbahagia. Ayat tadi yang Allah sebutkan adalah ayat dalam surat Al-An'am. Yang ayat berikutnya Allah berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsahumullahu tsumma ilayhi yarji'un. Kata Allah, sesungguhnya yang akan menerima dakwah ini adalah orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang masih memiliki hati, orang-orang yang masih memiliki pendengaran dan penglihatan. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilayhi yarji'un. Adapun orang-orang mati, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah, dan akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kembali Allah menghibur rasulnya dan menghibur seluruh para pewaris nabi yang berdakwah menyampaikan sunnah nabinya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang akan menerima dakwah ini adalah orang yang masih memiliki pendengaran, masih memiliki penglihatan, masih memiliki hati. Mau menggunakan pendengaran, mau menggunakan penglihatannya, dan mau menggunakan hatinya, maka mereka akan menerima. Adapun amwat, orang-orang yang mati, silahkan kamu ajak bicara dengan bahasa apapun, dia buta, tuli, dan bisu. Hatinya dalam keadaan tertutup, Allah tutup hatinya, Allah kunci hatinya, dan mereka dalam keadaan tidak bisa memahami. Dan Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang mati dan tidak hidup. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti di sini ada orang-orang mati yang masih berjalan di muka bumi. Ada orang-orang yang dikatakan mati hatinya, tapi dia dalam keadaan masih berjalan ke sana kemari. Naam, badannya dia hidup, tetapi hatinya telah mati. Naam, mereka memiliki pendengaran, tapi mereka tidak mau menggunakannya untuk memahami kebenaran. Naam, mereka memiliki penglihatan, tapi penglihatan mereka tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sungguh mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, la yahzunka alladhina yaqulun. Jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Jangan menyedihkan kamu mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Kalau sudah masa dalam keadaan demikian, kalau sudah mayoritas manusia menghendaki kekafiran, menghendaki kesesatan, menghendaki hawa nafsu, maka ingatlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum, tidak akan merugikan kalian. Man dhalla idza tadaitum, tidak merugikan kalian orang-orang yang sesat jika kalian dalam keadaan mendapatkan hidayah. Yani ketika kita periksa diri, ternyata kita berjalan di atas tauhid, ternyata kita berjalan di atas sunnah Rasulullah, maka jalan. Jangan pedulikan mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kekufuran, berlomba-lomba dalam kesesatan. Tidak perlu sedih, alaikum anfusakum, atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian dalam masalah akhirat. Jangan kemudian kita mengorbankan agama, mengorbankan sunnah, mengorbankan tauhid hanya karena basa-basi dengan mereka, hanya karena kita berharap kalau mereka mau kembali. Tetapi dengan mengorbankan sunnah-sunnah, dengan dikebiri agama, dengan dikurangi dan dikorbankan tauhid, la haula wala quwata illa billah, alaikum anfusakum, pentingkan diri-diri kalian sendiri. Berjalanlah di atas tauhid dan sunnah, kemudian istiqomahlah. Sampaikan dakwah ini kalau mau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, alaikum anfusakum. Maka ya khonibin na'azakumullah, ini adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabinya dan juga untuk seluruh kaum mukminin. Ayat ini adalah menghibur nabinya dan menghibur kaum mukminin. Orang-orang yang beriman yang mendapatkan ujian dan gangguan dari orang-orang sesat dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang seperti ini. Yani ayat-ayat yang agar kita jangan sedih, jangan kita pesimis, dan jangan kita kemudian dalam keadaan mengorbankan agama kita hanya karena mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, alhamdulillah, dengan ayat-ayat ini kaum mukminin hati mereka menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan membaca ayat-ayat Allah, hati ini akan menjadi tenteram. Fa nasallahu ta'ala al-hidayah war rahmah. Wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minal mu'minina shadiqin wa yaj'alana min ahli sunnah wa yaj'alana min at-ta'ifatil mansurah wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.